إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ma'asyiral muslimin ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita telah memasuki bab yang ke-9 pada kajian yang lalu, maka diharapkan masing-masing sudah menyimak baik dengan kitabnya maupun dengan lembaran yang sudah dibagikan yang tertulis nama maupun tidak. Demikian pula ummahat juga demikian, dan selalu senantiasa diingatkan terus-menerus agar menjaga pembicaraannya selama kajian berlangsung. Barakallahu fikum. Bagi yang tidak mendapatkan lembaran, bisa mengambil mushaf, karena pembahasan kita adalah tentang surat An-Najm yang dibawakan oleh muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Surat An-Najm adalah surat yang ke-53. Pembahasannya mudah-mudahan selesai dengan waktu yang ditentukan, dari ayat yang ke-19 sampai ayat ke-23. Mengingatkan kembali bahwa bab yang sedang dibahas, sebelum kita memasuki materi tentu tahu apa yang akan dibahas, judul apa yang diletakkan. Maka ini memiliki faktor untuk kita mengetahui apa yang dibahas. 6. Bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Telah diterangkan masing-masing kata pada kajian yang lalu tentang judul ini, man tabarraka. Barang siapa atau mereka yang tabarruk, yang mencari berkah, ngalap berkah, bisa jarotin, sebagian tertulis tanpa tak marbutah, bisa jarin. Nah, bisa jarotin melalui pepohonan, au hajarin, atau melalui batu, wa nahwihima, makna wa nahwihima adalah yang semisal. Huma artinya keduanya, baik itu pepohonan ataupun bebatuan maupun yang lainnya. Mereka yang mencari berkah melalui benda-benda tadi, baik itu pepohonan atau bebatuan ataupun selain keduanya. Nah, keduanya baik itu berupa rumah, rumah yang ada yang dikeramatkan, wal kubab maupun kubah-kubah yang dianggap istimewa atau dianggap keramat, ataupun juga termasuk bilik kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yatamassah biha tabarrukan, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, maka tidak sepantasnya untuk diusap-usap dengan maksud atau dengan niatan untuk tabarruk, untuk mencari barokah. Pintu-pintunya Masjidil Haram ataupun juga tiang-tiangnya dan lain sebagainya, sehingga tidak dibatasi pepohonan atau bebatuan, maka dikatakan wa nahwihima dan selain keduanya dengan sekian macam bentuk-bentuk yang ada yang kita saksikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berikut penulis kitab Kitabut Tauhid membawakan adillah, dalil-dalilnya dengan ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau hanya bawakan pada surat An-Najm ayatnya sebagaimana telah diisyaratkan tadi, ke-19 sampai ke-23. Dan juga nantinya adalah satu hadis saja tentang bab ini. Kita awali ayat tersebut. Qala Allah Ta'ala, afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra alakumul dhakar walahul untha tilka idhan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa adh-dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Allah subhanahu wa ta'ala menanyakan kepada mereka ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang peristiwa Al-Mi'raj, diangkatnya, dinaikkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke langit sampai ke Sidratil Muntaha. Afara'aitum, naam, yang maknanya akhbiruni ma sya'nuha, apakah patut bagi kalian, kalian di sini adalah kaum musyrikin, apakah patut bagi kalian Al-Lata wal Uzza untuk menganggap Al-Lata wal Uzza berkata Al-Imam Qurtubi rahimahullah bahwa pada ayat ini, ayat ke-19 itu ada yang tersirat, ada yang tidak tersebut. Naam. Sehingga konteks ayat itu, afara'aitumul lata wal uzza, apakah kalian melihat berhala-berhala tadi? apakah dia bisa memberikan manfaat ataupun kemudaratan, sehingga dengan itu kalian jadikan berhala sebagai sekutu-sekutu Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Afara'aitumul Lata wal Uzza, patutkah bagi kalian wahai kaum musyrikin Al-Lata wal Uzza untuk menganggap Al-Lata wal Uzza wa manata thalithatal ukhra, dan kalian anggap pula manat ats-tsalitsatal ukhra sebagai sesembahan, sebagai berhala yang ketiga. Alakumudz dzakaru wa lahul unsa, yang mana terkemudian, paling terkemudian sebagai anak perempuan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Alakumudz dzakaru wa lahul unsa, apakah patut bagi kalian untuk mengambil atau menjadikan anak laki-laki, sedangkan untuk Allah kalian jadikan sebagai anak perempuan. Kita bahas masing-masing dari ayat tersebut. Allah Jalla wa'ala menanyakan kepada mereka, afara'aitum, patutkah bagi kalian, naam, untuk menjadikan Al-Lata wal-Uzza. Apa itu Al-Lat? Sebelum kita mengetahui lebih lanjut, dari sisi bacaan ada yang menyebutkan dua macam. Ada yang menyatakan taknya tidak ditasdidkan. Yang kedua ada yang menyatakan taknya ditasdidkan. Allata, maka tidak ditasdidkan. Allata. Sedangkan pendapat yang kedua, allata. Allata. Naam. Pendapat pertama adalah pendapatnya jumhur para ulama, yang menyatakan taknya tidak ditasdidkan, sebagaimana yang tertulis, afara'aitumul lata. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya para salaf, para sahabat, diantaranya Ibnu Abbas, kemudian juga Az-Zubair radhiyallahu ta'ala anhum, demikian pula generasi setelah sahabat tabi'in, Mujahid, Abu Saleh, Hamid rahimahumullahu ajma'in, dan yang lainnya, berpendapat bahwa taknya ditasdidkan. Al-Latta. Berdasar dari pendapat yang pertama, taknya tidak ditasdidkan, di situ kata Imam Al-A'mas rahimahullah, bahwa Al-Lata mereka maukan dari kalimat Al-Ilah. Mereka maukan, kaum musyrikin memaksudkan menamakan berhala diantaranya adalah Al-Lata itu, katanya mereka, dari kalimat Allah, dari kata Al-Ilah. Nah, demikian pula berhala-berhala berikutnya yang nanti akan disebutkan pada masing-masingnya. Al-Uzza, Al-Manat. Mereka maukan itu dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Uzza dari kata Al-Aziz. Al-Manat dari kata Al-Mannan. Nah, kita sedang pada pembahasan Al-Lata. Setelah kita tahu dari sisi bacaan ada dua macam, setelah kita tahu pula bahwa Al-Lata menurut mereka dari kalimat Al-Ilah. Naam. Bahkan mereka menyatakan bahwa itu bentuk mu'annas. Dalam bahasa Arab ada bentuk mu'annas, bentuk perempuan, ada bentuk mudzakkar, bentuk laki-laki. Al-Lata menurut mereka adalah kata perempuan dari Allah. Naam. Mengkategorikan Al-Lata dari jenis kata mu'annas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah amma yasifun, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari perkataan mereka. dengan setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya. Nah, begitu lancangnya mereka menisbatkan suatu kata atau kalimat yang tidak sepantasnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Berikut kita mengetahui apa itu Al-Lata. Kita nukil dari pendapat para a'immah, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa Al-Lata sakhrah baydha manqushah 'alaiha baitun. Al-Lata adalah batu putih yang dipahat, di atasnya ada rumah yang keberadaannya itu di daerah Taif. Maka di sana ada sitar, sitar itu penutup dan juga juru kuncinya. Itulah Al-Lat, kata beliau. Dan tidak cukup itu, halaman yang di sekitarnya diagungkan oleh penduduk Taif. Semisal yang kita saksikan kuburan yang dikeramatkan, dijaga, dihiasi, kemudian pelatarannya sebelum masuk harus melepas sendal, cara berjalannya pun harus seakan-akan merunduk, dan sebagainya dan sebagainya. Maka di masa itu Al-Lat adalah batu putih yang dipahat, yang di atasnya ada rumah yang terletak keberadaannya di daerah Taif. Di sana diberikan sitar dan juga ada juru kuncinya. Halamannya pun diagungkan oleh penduduk setempat, penduduk Taif. Yang mana yang mereka itu dari suku Thaqif. Dari suku Thaqif. Nah, mereka bangga-banggakan itu di atas suku-suku yang lainnya dari perkampungan-perkampungan bangsa Arab setelah kaum Quraisy. Mereka bangga dengan suku Thaqif. Mereka merasa unggul di antara suku-suku yang lain di kalangan bangsa Arab setelah kaum Quraisy. Selain Ibnu Katsir rahimahullahu taala, riwayat juga disebutkan dari Ibnu Hisham rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus sahabah Mughirah bin Syu'bah. Untuk apa beliau utus? Beliau diutus adalah untuk menghancurkan dan membakarnya. Nah, diutus sahabat tersebut untuk menumpas habis keberadaan berhala mereka Al-Lat. Ini pendapat pertama, bahwa Al-Lat batu putih yang dipahat. Pendapat yang kedua menyatakan, dan ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Lat adalah nama seseorang yang mana orang ini mempunyai jasa. Jasanya adalah dia membuat sawik. Sawik itu adalah adonan, nah, dari tepung yang dihaluskan. Nah, ini orang tadi memiliki suatu jasa membuat makanan yang diperuntukkan oleh untuk al-hujjaj, oleh orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Setiap ada orang datang menunaikan haji, nih, kasih makanan sawik. Satu lagi, siapa datang, terus. Namanya orang berhaji datang dari seluruh pelosok, seluruh penjuru, mesti ingat kepada siapa yang memberi, ingat kepada siapa yang berbuat kebaikan, terkenang. Nah, yang sampai ketika orang ini tadi meninggal dunia, nah, maka didatangilah kuburannya. Nah, dimuliakan dengan dalih yang dibisikkan oleh syaitan, mengenang jasa-jasanya. Masa orang baik pernah ngasih makanan sama kita, pernah perhatian sama kita, kemudian ketika mati dikubur begitu saja, tidak dikenang tentang kebaikan-kebaikannya. Nah, ini adalah upaya syaitan untuk menyusupkan kepada anak cucu Adam. Sehingga berlangsunglah, mengingat jasa baik itu menurut syaitan, membisikkan supaya anak cucunya tahu adalah dibikin patung. Patung yang menunjukkan orang tersebut. Itu sudah berlangsung di masa jahiliyah. 6. Tentang Al-Lata. Disebutkan pula di dalam Sahih Bukhari rahimahullah, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga menyebutkan bahwa orang itu adalah menjual sawi, menjual adonan tadi, dan juga menjual samin, minyak sapi atau mentega yang dibekukan, itu namanya samin. InsyaAllah sebagian antum sudah tahu untuk goreng atau apa, untuk dimakan, dikonsumsi minyak samin. Orang tadi menjual itu yang dilakukan di sekitar batu, dan dia meminyakinya. Batu tadi kemudian diminyaki dan sebagainya, dimuliakan. Ketika dia mati, maka suku Saqif yang di Taif menyembah batu tadi dan mengagungkan pemilik sawik. Nah, pemilik sawik. Sebagian pendapat menyatakan orang tadi adalah Amir bin Ad-Darb. Orang tersebut namanya adalah Amir bin Ad-Darb yang disebut memiliki jasa tersebut. Maka pendapat yang kedua ini menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka itu menyembah batu, menyembah kuburan untuk dipertuhankan, untuk diagungkan. Nah, dan itu bukan hanya kuburan, tetapi juga bangunan-bangunan, kubah-kubah. Nah, dibangun di atas kuburan, dijadikan berhala dan sebagainya. Sampai-sampai dijadikan suatu simbol tertentu. Kubah itu warnanya hijau. Ya, sampai-sampai dilambangkan di Masjid Nabawi, di atas kuburannya Rasulullah SAW, di atas dari atap Masjid Nabawi ada kubah warnanya hijau, adalah simbol dari mereka. Nah, maksudnya mengkultuskan kepada kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian selendangnya pun warnanya hijau, kemudian apa-apanya warnanya hijau dan sebagainya, berasal dari itu semua. Nah, yang kedua Al-Uzza. Apa Al-Uzza itu? Kita lihat apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, menyatakan adalah pohon. Al-Uzza adalah syajaratun alaiha bina wa astar binakhlah baina Makkah wa Taif. Pohon yang di atasnya ada bangunan dan sitar. Di mana itu berada? Di daerah Nakhlah. Di mana Nakhlah itu? Adalah antara Makkah dan Taif. Nah, yang mana ini diagung-agungkan oleh bangsa Quraisy, suku Quraisy. Nah, begitu diagungkan Al-Uzza. Sampai-sampai dikatakan oleh Abu Sufyan, nah, pada waktu kejadian perang Uhud, lana al-Uzza wala Uzza lakum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu Allahu maulana wala maula lakum. Abu Sufyan pernah menyatakan sebelum masuk Islamnya, ketika kejadian perang Uhud, lana al-Uzza, kami memiliki Al-Uzza. Wala Uzza lakum, sementara kalian, kata Abu Sufyan, tidak memiliki Al-Uzza. Maka ketika hal itu disampaikan kepada kaum muslimin, kepada para sahabat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tinggal diam. Beliau menyatakan Allahu maulana wala maula lakum. Allah itu adalah pelindung maula bagi kami, pelindung kami, dan bukan pelindung kalian. Kalian tidak punya pelindung apa-apa. Menepis dan membantah bahwa Al-Uzza bukan pelindung, bukan penolong buat kalian. Kalian tidak mempunyai penolong sedikit pun. La maula lakum. Allahu maulana wa la maula lakum. Naam. Riwayat lain yang disebutkan oleh Imam Nasa'i rahimahullah, ketika kejadian Rasulullah SAW menaklukkan Makkah, maka beliau mengutus seorang sahabah, Khalid ibn al-Walid. Naam. Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, untuk menuju daerah Nakhlah tadi, yang di sana ada Al-Uzza. Keberadaan Al-Uzza adanya di atas 3 pohon. Nah, berhala tersebut berada di atas 3 pohon. Maka berangkatlah Khalid ibn al-Walid untuk menebang ketiga pohon tadi. Tiga-tiganya ditebas, dihabiskan, dan juga termasuk rumah yang berada di atasnya. Selesai beliau lakukan itu, kemudian beliau balik menemui Rasulullah SAW dan menceritakan, ya Rasulullah, aku sudah kesana, aku sudah lihat, dan aku sudah habiskan itu tanpa tersisa sedikit pun, sudah rata dengan tanah, ya Rasulullah. Maka beliau SAW menyatakan, irji', balik lagi kamu kesana. Naam. Fa innaka lam tasna' syai'ah, karena engkau belum berbuat sesuatu, kata Nabi. Maka dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Khalid ibn al-Walid pun tidak kemudian menunda-nunda ataupun kemudian bertanya mengapa dan sebagainya, beliau segera berangkat. Naam. Di sana ketika didapati ada sidnah, naam, para juru kunci melihatnya, yang mereka semuanya menyaksikan pandangan ke arah gunung dan menyatakan, ya Uzza, wahai Uzza, wahai Uzza, meminta pertolongan kepada perkara, kepada berhala yang bisa melindungi menurut mereka. Maka Khalid mendatangi dan ternyata di sana ada wanita telanjang dengan rambut terurai. Dan dia sambil mengepal pasir di kepalanya. Melihat itu, maka Khalid ibn al-Walid menebas dia dengan pedangnya dan membunuhnya. Setelah itu kemudian beliau kembali kepada Rasulullah SAW dan menceritakan kepada beliau, apa kata Rasulullah SAW, tilkal Uzza, itulah Al-Uzza. Perempuan telanjang tadi yang terurai rambutnya dengan mengepalkan pasir di kepalanya tadi, itulah Al-Uzza. Berarti telah kau tunaikan tugasmu. Telah sampailah sasaran yang dimaksud. Engkau telah tumpaskan dari berhala mereka. Nah, maka kalau itu terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana kondisinya di zaman kita? Bukan tambah sedikit, bukan tambah kecil, bahkan lebih besar darinya yang terjadi sekarang ini. Sekian banyak Al-Uzza di zaman-zaman kita. Nah, yang kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala, semoga kita diselamatkan dan kaum muslimin diselamatkan dari peribadatan kepada tagut, kepada peribadatan kepada asnam. Nah, oleh karenanya yang tersirat dari sini, terus perlu dilancarkan dakwah kepada tauhid, diingatkan. Naam, agar umat tadi ingat dan segera kembali ke jalan Allah Jalla wa'ala. Itu Al-Uzza. Yang ketiga Al-Manat. Afara'aitumul Lata wal-Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Apa Al-Manat? keberadaannya terletak di musyallal. Musyallal tidak jauh dari tempat yang namanya Qudait. Qudait itu letaknya antara Makkah dan Madinah, yang dipuja-puja, dimuliakan oleh suku-suku yang ada. Di antara suku-suku tadi adalah suku Khuza'ah. Di antaranya pula adalah suku Aus dan juga suku Khazraj. Khuza'ah, Aus dan Khazraj begitu memuliakan, sampai-sampai mereka jadikan untuk memulai ibadah haji dari sana. Mereka bertalbiyah dan meniatkan niat hajinya itu dari Al-Manat. Nah, sekali lagi mereka maukan memberi pemberian nama tadi dari kalimat atau dari Asma'ul Husna, dari nama-nama Allah Jalla wa'ala. Al-Manat dari kata Al-Mannan. Salah satu sifat Allah Al-Mannan yang maknanya adalah Zat yang Maha Pemberi. Nah, ini kata mereka. Dan juga ada yang menyatakan bahwa Al-Manat berdasarkan karena banyaknya darah yang dikucurkan di sana. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, Al-Manat itu dari kata Al-Mannan, ada pula dari kata Minah. Likasrati yumna indahu minad dima, karena banyaknya darah yang dialirkan di sana. 6. Ketika dilakukan jamaah haji, menyembelih kurban itu di sana, sehingga Mina tempat dikucurkannya darah dari hewan-hewan kurban, sehingga dinamakanlah Mina likasrati ma yuraqu fiha minad dima, disebabkan karena banyaknya darah yang tertumpah di sana. 6. Disebutkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala melalui hadis Urwah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Manat adalah patung yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, itu adalah patung yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Ali bin Abi Thalib. Tadi waktu kejadian Lat, beliau mengutus Mughirah bin Syu'bah. Pada kejadian Uzza, beliau mengutus Khalid bin Al-Walid. Pada kejadian Al-Manat, beliau mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk menghancurkan. Yang kejadian itu pada Fathu Makkah. 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membersihkan dari permukaan ini segala bentuk peribadatan dan penyembahan-penyembahan kepada selain Allah Jalla wa Ala. Masing-masingnya sudah kita ketahui apa itu Al-Lat, apa itu Al-Uzza, dan apa itu Al-Manat. Ayat selanjutnya kata Allah Jalla wa'ala, alakumudzakaru walahul untha, apakah patut untuk kalian 6 memiliki atau menginginkan anak laki-laki, walahu sedangkan baginya, bagi Allah Jalla wa'ala, al-untha, kalian peruntukkan anak perempuan. Tilka idang qismatun dhiza, maka yang demikian itu, tilka yang demikian tadi, idan kalau begitu kata Allah Jalla wa'ala, qismatun dhiza, suatu pembagian yang dhiza. Dhiza pembagian yang zalim, pembagian yang tidak adil, pembagian yang curang. 6. Bagaimana tidak? Diterangkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. 6. Li'annahu 'alal aqal idza aradtumul qismah Kata beliau, paling sedikitnya jika engkau menginginkan namanya suatu keadilan, suatu pembagian yang adil, faja'alu lakum minal banat nasiban. Maka jadikan buat kalian anak perempuan. Kalian tentunya menginginkan anak perempuan. Nam, waja'alu lillahi minal banin nasiban. Satu sisi yang lain kau jadikan bagi Allah Jalla wa'ala adalah anak laki-laki. Nah, itu baru namanya adil. Tapi kalau giliran anak perempuan untuk Allah, anak laki-laki untuk kalian, kemudian anak perempuan adalah untuk Allah, tilka idzan qismatun dhiza. Ini pembagian yang tidak adil. Amma taj'alu ma takhtarunahu li anfusikum. Adapun kau jadikan, kau pilih sesuka kamu, wahumul banun, kau pilih yang laki. Wa taj'alu ma takrahuna lillah, sedangkan yang kau benci, kau peruntukkan bagi Allah anak perempuan, fa hadhihi qismatun ja'irah. Maka ini suatu pembagian yang zalim. Harus adil. Kalau kalian memang menginginkan seperti itu. Giliran anak laki-laki buat kalian, ketika anak perempuan yang tidak kalian sukai pada hati-hati kalian, kemudian kalian peruntukkan bagi Allah. Tilka idzan qismatun dhiza. Naam. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Ini tidak lain adalah asma', nama-nama, sammaitumuha antum wa aba'ukum, yang kalian namai sendiri dan apa yang dinamai oleh bapak-bapak kalian sendiri. Tidak ada asalnya dari Allah Jalla wa'ala. Pembagian, pemilihan tersebut, apalagi kalian menisbatkan anak itu bagi Allah. Naam. Walam yakul lahu kufuwan ahad, lam yalid wa lam yulad. Allah Jalla wa'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Apalagi kemudian dibagi-bagi bagi Allah. Anak perempuan bagi laki-laki bagi kalian. Ini suatu bentuk kezaliman yang besar. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan sesuatu sultan, yakni dalil. Sultan maknanya dalil. Allah tidak turunkan dalil, keterangan, bukti untuk menyembah mereka. 6. Iyattabi'una illa dhann. Tidaklah lain itu adalah sebatas prasangka. 6. Yang kalian jadikan pegangan bukanlah prasangka yang baik, melainkan adalah prasangka yang buruk. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kalian. Sesuka kalian kemudian kalian memisah-misahkan itu. Kalian berambisi untuk diri kalian melalui pemangkatan, melalui pemujaan terhadap bapak-bapak atau nenek moyang kalian terdahulu. Ingin kalian memuliakan, ingin kalian jaga, kalian lestarikan nenek moyang tadi. 6. Untuk tetap lestari. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Padahal sesungguhnya telah datang kepada mereka itu al-huda, petunjuk, mir rabbihim, dari sisi Rabb mereka, yakni dari sisi Allah Jalla wa'ala. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, Allah Jalla wa'ala telah mengutus banyak Rasulnya yang masing-masingnya membawa misi al-haq, yang memancarkan keadilan, memancarkan tauhid, dan juga membawa dalil yang qat'i. Dalil yang berupa wahyu Allah Jalla wa'ala yang suci, yang hak, yang tidak ada keraguan sedikit pun. 6. Dengan itu semua, tetapi mereka tadi tidak mengikuti apa yang dibawa oleh para Rasul alaihimussalatu wassalam. Sungguh tersesatlah dan menyimpanglah mereka dari siratul mustaqim. Para Rasul, manusia-manusia yang termulia, diutus oleh Allah dengan hujjah, dengan bayan, dengan bukti yang hak, itu pun tidak mereka indahkan sama sekali. dengan lima ayat tadi, apa kaitannya dalil tadi dengan bab 6? Apa korelasinya? Tentu mesti ada keterkaitannya. Muallif membawakan dalil tadi dengan bab tersebut, yakni bahwa mereka meyakini adanya berkah yang darinya dengan cara memujanya. Mereka tidaklah memujanya kecuali adalah untuk mereka memiliki anggapan memiliki barokah. Mereka berdoa, mereka meminta pertolongan, mereka bersandar kepadanya dalam mendapatkan apa yang mereka harapkan, mendapatkan syafaat dan sebagainya. Maka yang demikian, meminta barokah kepada kuburan orang-orang soleh seperti Latah, dan meminta kepada pohon dan batu adalah seperti Uzza dan Manat, termasuk juga perbuatan kaum musyrikin terhadap berhala-berhala mereka. Maka apa yang bisa kita serap juga di sini, bahwa barang siapa yang berbuat seperti itu, berkeyakinan seperti tadi, kuburan, batu atau pohon, maka dia telah menyerupai secara persis perbuatan ibadatul asnam, perbuatan penyembah-penyembah kuburan tadi, dan jatuh kepada syirkul akbar. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa dicerna dan dipahami selangkah demi selangkah. Mudah-mudahan Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, yang benar semata-mata datangnya dari sisi Allah Jalla wa'ala. Apabila ada kesalahan semata-mata, kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.